Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Babu ma ja'a fit tatayyur. Selesai kita pada pembahasan yang berkaitan tentang permasalahan nusrah. Maka muallif mulai masuk dalam pembahasan yang lain, tapi masih beliau rahimahullahu taala membahas perkara yang masuk ke dalam jenis kesyirikan. Karena itu yang akan bertentangan dengan tauhid. Sudah berlalu di bab-bab yang sebelumnya anwa', beberapa dari jenis kesyirikan tersebut. Maka di bab ini muallif rahimahullah taala akan membahas dan menyebutkan jenis yang lainnya. Yang itu termasuk ke dalam kesyirikan yang akan merusak tauhid yang ada pada seseorang. Atau akan merusak kesempurnaannya. Sehingga beliau mengatakan, Babu maja'a fit tatayyur. Bab maja'a, apa-apa, apa saja yang datang tentang tatayyur, meskipun didatangkan dengan ma yang itu bermakna umum, diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan apa-apa atau apa saja. Akan tapi yang diinginkan di situ adalah khusus. Bukan apa saja yang berkaitan tentang tatayyur, akan tapi dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Begitu pula wa'id, ancaman yang datang dalam permasalahan tatayyur. Sehingga meskipun lafadznya umum, akan tapi yang diinginkan di situ adalah khusus. Al-'am yuradu bihi al-khusus. Babu ma jaa fi at-tatayyur. At-tatayyur masdar dari tatayyara yatatayyaru, tatayyuran yang mana secara bahasa tatayyur ini adalah tasya'um wa tafa'ul bitayyur, dulu dipakai oleh mereka orang Arab. Tatayyara atau tatayyur ini adalah untuk tasya'um, menganggap sial atau menganggap baik dengan burung. Apabila dia melihat burung itu setelah dizajar, setelah diusir, kemudian dia terbang ke kanan, maka dia akan melanjutkan apa yang dia inginkan dengan terbangnya burung ke kanan. Dia meyakini bahwasanya ini akan datang keberuntungan. Adapun apabila burung itu terbang ke kiri setelah diusir, maka dia akan mengurungkan niatnya, mengurungkan tekadnya, sehingga dia tidak melanjutkan apa yang dia inginkan karena dengan terbangnya burung ke arah kiri, dia meyakini bahwasannya perjalanan yang akan dia lakukan akan sial. Menganggap sial dengan terbangnya burung ke arah kiri, menganggap bagus dengan terbangnya burung ke arah kanan. Bahkan kita sebutkan juga pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, ada di kalangan mereka bangsa Arab ketika itu yang didengar tatayurnya sebagaimana diucapkan oleh salah seorang penyair dari kalangan mereka. Khabirun banu libin falatakumul ghiya. Maqalat al-lihbiyin idha tayru marrat. Salah seorang penyair mengatakan, khabirun banu lihbin, mereka orang-orang lihib. Khabir, orang yang tahu, mengetahui perkara yang terjadi, yang akan terjadi. Fala takumul ghiya, maka jangan sampai engkau buang, jangan kamu tinggalkan ucapan salah seorang dari Banu Lihib itu. Idza tayru marrat, apabila burung itu lewat. Kalau burungnya lewat ke kanan, kemudian Banu Lihib ini mengatakan nanti seperti ini, nah, keberuntungan. Atau kalau seandainya burung itu tadi terbang ke arah kiri, maka perjalananmu akan demikian sial. Jangan kamu tinggalkan ucapan mereka, kata penyair tadi, penyair jahiliyah. Nah, ada di antara mereka keyakinan tersebut, keyakinan tadhayyur. Yang mana tadhayyur di zaman tersebut dengan burung. Ini secara bahasa. Adapun tadhayyur secara istilah, istilah syarak. Nah, sebagaimana disebutlah mereka para ulama, tadhayyur dia adalah tasya'um bi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Nah, menganggap sial fi mar'i dengan sesuatu yang dilihat. Menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat. Nah, bukan hanya burung, yang lainnya. Nah, sehingga makna secara istilah tatayur ini lebih umum, lebih luas daripada makna secara lugah. Kebalikan dari apa yang sering kita sebutkan. Nah, lafaz tatayur ini biasanya makna secara lugah lebih luas, lebih umum. Makna secara syar' lebih khusus. Nah, tapi tatayur ini makna secara lugahnya khusus. Nah, secara bahasa dia tasya'um dengan burung, tapi secara istilah mencakup burung ataupun yang lainnya. Nah, bimar'iyin dengan sesuatu yang dia lihat. Apakah yang dia lihat itu burung atau binatang yang lainnya? Nah, mau mengadakan safar. Nah, keluar dari rumah. Nah, kemudian melihat seekor ular mendesis. Nah, lewat di hadapannya. Langsung kemudian muncul rasa takut, khawatir. Kalau seandainya diteruskan ini nanti sial ini. Nah, khawatir, takut. Nah, akhirnya dia urungkan perbuatan yang ingin dia lakukan tadi, kemudian dia urungkan. Enggak boleh safar di hari ini. Nah, maka kemudian dia masuk rumah, ditunda. Nah, ini namanya tatayur. Nah, atau dia tetap lanjut akan tapi dalam kondisi dan keadaan kekhawatirannya itu terus, ya, takut terus. Nah, lanjut ya, lihat ular. Sialing nanti kalau diteruskan ini. Tapi lanjut, tapi terus. Nah, takut, khawatir. Nah, nanti kalau kena sial ini terus lanjut tapi masih ada rasa takut dan khawatir, keyakinan yang ada pada dirinya tadi. Nah, tidak berusaha untuk melawannya. Nah, sehingga ini juga sama kondisi yang seperti ini, namanya tatayur bimar'iyin dengan sesuatu yang dia lihat. Yang dilihat ini apakah binatang ataupun yang lainnya selain binatang, kejadian dilihat, suatu kejadian yang buruk, kejadian yang menyeramkan, dia urungkan. Nah, kalau diteruskan bisa sial ini. Nah, kejadian yang dia lihat, sesuatu yang mungkin dia anggap ngeri, dia anggap seram, dia anggap menakutkan, kalau diteruskan ini bisa sial ini. Ini tatayur bimar'iyin dengan sesuatu yang dilihat. Apakah binatang ataupun yang lainnya? Masuk. Nah. Aw bimasmu'in, atau dia menganggap sial dengan sesuatu yang dia dengar. Masmu'. Dia dengar, apakah yang dia dengar itu suara burung, suara binatang. Nah, yang suaranya dianggap ngeri atau menakutkan, membuat merinding atau sejenisnya. Nah, sehingga kemudian dia urungkan. Apa yang ingin dia lakukan? Dia urungkan. Kenapa? Karena keyakinan nanti akan sial kalau seandainya dilanjutkan. Nah, ini juga tatoyur. Nah, menganggap sial tapi dengan sesuatu yang didengar. Nah, biasanya burung apa yang kelihatan burung? Burungnya itu agak dianggap ngeri, dianggap gitu loh. Sehingga muncul keyakinan-keyakinan tadi itu. Burung apa? Burung guk ya? Guk ya? Burung hantu ya? Burung hantu, burung gagak, atau yang lainnya. Nah, besok mau melakukan entah apa, pernikahan atau sejenisnya. Nah, atau perjalanan. Nah, atau amalan yang lainnya yang ingin dia kerjakan. Malamnya, malam-malam, jam 12 malam lagi. Nah, terbangun, kemudian dengar suara guwek di atas rumahnya. Suara guwek gimana ya? Kayak gitu pokoknya ya. Nah, langsung weh, besok ini kalau diteruskan sial ini, ditunda. Nah, dia urungkan. Nah, ini masuk tatoyur. Atau yang tadi tetap lanjut tapi gelisah, khawatir nanti kesialannya menimpa. Walaupun tetap lanjut ya, tapi terus gelisahnya, takutnya ada. Nah, keyakinannya itu masih ada, cuman dia lanjutkan amalannya. Mungkin karena sesuatu sehingga dia lanjutkan. Nah, tapi terus kolek, khauf, rasa takut, khawatir. Nah, dengan kesialan yang akan menimpanya. Ini juga sama, tatoyur. Tapi bimasmu'in, dengan sesuatu yang dia dengar. Nah, yang dia dengar apa? Suara binatang. Atau suara manusia. Nah, dia akan pergi dalam rangka untuk berdagang, safar dalam rangka berdagang. Nah, baru mau berangkat dengar orang ngomong, rugi aku. Loh, rugi. Waduh. Nah, ini yuk dilanjutkan ini. Bisa rugi. Dengar kata rugi tadi. Ada orang bilang rugi aku. Loh, rugi. Sehingga diurungkan. Nah, jangan hari ini. Kalau dilanjutkan bisa rugi benar. Sial. Nah, ini juga masuk. Atau yur bimasmu' dengan sesuatu yang didengar. Nah, yang dia bukan sesuatu yang dilihat dan bukan sesuatu yang didengar, maka masuk jenis yang ketiga, bima'lum, menganggap sial dengan sesuatu yang maklum dia ketahui. Nah, dilihat enggak, didengar juga enggak. Nah, tapi dia ketahui. Nah, kalau berdasarkan pitungan Jawa, nah, pitungan Jawa, tahu pitungan Jawa ya? Dihitung-hitung mau bangun rumah itu dihitung-hitung dulu. Nanti rumah itu pintunya ada berapa, menghadapnya kemana, gini-gini dihitung. Maka harus nanti buatnya hari ini, hari ini. Kalau hari ini, wah, nanti rumah tersebut akan tertimpa kesialan. Nah, kalau rumah ini dengan hitung-hitungan tadi dibangun di hari Rebo, misal Legi, Rebo ini Rebo Legi. Nah, nanti akan sial. Sesuatu yang maklum. Nah, bukan sesuatu yang dia lihat, bukan sesuatu yang dia dengar, tapi sesuatu yang dia ketahui. Berarti jangan bangun rumahnya, jangan besok Rabu, Rabu lagi, nah, hari yang lain. Nah, ini tatoyur bi maklum, dengan sesuatu yang maklum. Nah, menganggap sial dengan sesuatu, kalau orang Jawa ini okeh tenan kok ngene iki. Wong Jawa ya okeh tenan. Perempuan makan di pintu. Nah, makan di pintu. Sial. Nah, jauh dari jodoh nanti. Sial dalam keluarganya nanti. Kenapa? Mangan ning lawang. Keyakinannya ini sebenarnya kalau yang lain misalnya bojo jangan makan di pintu. Ini jalan, ganggu jalan, makan di tempatnya. Nah, itu tepatnya kayak gitu. Kan itu. Cuman ini ada itu tadi, keyakinan tadi, anggapan sial tadi. Nah, kalau duduk di pintu, makan di pintu kayak gitu, aduh. Bisa jauh dari jodohmu besok nanti kamu. Hah? Jangan makan di pintu, pindah. Nah, ini juga anggapan sial dengan sesuatu yang maklum. Nah, dengan sesuatu yang diketahui. Nah, nganggap sial dengan apa yang sering? Hah? Nabrak kucing. Masuk juga ya. Mata. Kucing ketabrak, mati lah. Nah, ya mati misalnya khawatir ganggu ganggu pemakai jalan yang lain atau dengan bau busuknya nanti akan mengganggu. Sekedar itu aja kemudian dibersihkan, dikuburkan ya enggak masalah, tapi ini ada sesuatu ya. Nah, kalau enggak di ini, enggak di itu, dibungkus dengan ini, bungkus itu, nanti akan sial dalam kehidupanmu. Nah, anggapan sial dengan sesuatu yang maklum. Nah, dia ketahui. Nah, baik. Banyak ya. Sehingga ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Dan dibahas oleh mu'alif dalam kitabnya ini, Kitab Tauhid. Karena yang namanya tazayyur itu dia bertentangan dengan tauhid dari dua sisi. Nah, tazayyur ini bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid, bisa jadi bertentangan, merusak dan menghancurkan tauhid seseorang. Bisa jadi dia mengurangi kesempurnaannya. Nah, dari dua sisi. Nah, sisi yang pertama, orang yang bertazayyur, menganggap sial dengan sesuatu tadi yang kita sebutkan. Nah, dia telah memutus tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana tawakal kepada Allah yang termasuk dari perkara tauhid. Nah, yang harusnya dia keluar dari rumah terus bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku bertawakal kepada Allah. Nah, lanjut. Nah, lihat. Nah, langsung putus. Nah, masuk lagi, tinggalkan. Memutus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang harusnya dia bertawakal kepada Allah ketika itu hilang. Nah, bukan hanya itu, menjadikan dirinya ya'tamid ala ghairillah, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itulah sesuatu yang waham atau sesuatu yang khayal, sesuatu yang enggak ada hakikatnya, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah terus sandaranmu apa kamu meninggalkan itu? Nah, sandaranmu apa? Ketika antum meninggalkan perbuatan tadi, amalan yang ingin kau lakukan, kemudian kamu tinggalkan dengan keyakinan ini itu anggapan sial akan menimpa. Sandaranmu apa? Nah, kalau enggak bukan sandaran kepada Allah, berarti sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini nah mencacati tauhidnya. Nah, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kenapa dia bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid? Nah, orang yang bertatoyur itu dia bersandar dengan sesuatu, la haqiqata lahu, enggak ada hakikatnya, enggak ada wujudnya. Menganggap sial dengan apa yang dia lihat, dia dengar. Nah, sandarannya apa? Sesuatu yang enggak ada hakikatnya. Rasa takut, khawatir. Baik, takut apa sih? Khawatir apa? Sial lho. Sial sama ngendi? Lah ini tadi melihat ular. Lah apa hubungannya ular dengan... Nah, enggak ada hakikatnya, enggak ada wujudnya. Nah, sehingga dari sini dikatakan oleh mereka para ulama, nah ini sudah mengurangi tauhidnya, mencacati tauhidnya. Sesuatu yang itu enggak ada wujudnya, sesuatu yang itu enggak ada hakikatnya. Cuman sekedar waham, sangkaan, dugaan, akan tapi dia yakini. Nah, merusak tauhid yang ada pada dirinya. Nah, sehingga muallif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini. Nah, di awal-awal bab beliau membahas tentang tauhid. Nah, sekarang dijelaskan perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Nah, di antaranya adalah permasalahan tatoyur. Nah, menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang diketahui. Nah, anggapan sial. Dan ini termasuk kesyirikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu itu adalah kesyirikan. Nah, sehingga tidak boleh dilakukan dan hendaknya kita berhati-hati dengannya. Nah, kalau seandainya muncul, nah, kalau enggak muncul, walhamdulillah. Nah, karena kuatnya tauhid yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, sehingga dia paham apa yang harus diyakini dan apa yang harus diingkari. Nah, sehingga enggak ada muncul sesuatu dalam hati ya. Lihat ular, lanjut terus. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi kalau seandainya kemudian muncul, karena mungkin masa lalu yang gelap, masa lalu yang suram, nah, baru keluar dah lihat ular, dilawan. Lawannya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai muncul su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Nah, lanjut, dan apa yang dikhawatirkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melawannya dan menghilangkannya. Itu yang harus kita lakukan apabila muncul perkara tersebut. Tapi kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.